Mulane wong kudu mikir, adinu aklun wala dina liman la kelala. Dados sing wujud iku HP, sing wujud iku pulpen. Nak ditemplekno jenenge kumpul, nak dipisah jenenge bisa. Tapi pisah mbek kumpul barang sing ora wujud. Lah barang ra wujud saiki kudu dimani, orang mati demi demokrasi. Lalu demokrasi itu apa wujud? Mana ada orang tobat itu perkara ini. Nanti kalau saya di akhirat ditolong demokrasi kan tidak juga. Amalane pun bener, iman yang kenjengan be Allah, be kanjeng Nabi pun bener. Mergi iman be barang sing apa wujud. Lalu kedua, kalau anda iman fungsinya makanan atau minuman atau makhluk selain Allah, niku bener wujud, tapi wujud yang berkesudahan. Makanya disalahkan juga sama Allah, wong barang berakhir berkesudahan kok mbok imani. Makanya namung iman be Allah Subhanahu wa taala mergo hayyum bak napa hayyum bak. Makanya Allah ngendikan wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Ki nak tawakal ya be zat sing ra iso mati. Karena ki nak percaya presiden mati. Percaya yo wujud tapi mati. Yo bingung barang presiden ini. Paham ya? Duit ya ilang. Wis mati sik malah sedurunge wis mati duit wis mati. Sing urip-urip kan kowe. Jadi duit pastine wis apik, tengok-tengok wis mati. Paham lah, wong kafir senengane dewa-dewa ana amal padahal hakikate kasarobi yahsabudzum anu. Mak iki hebate Quran. Terus wong iku kudu mikir, dadi yang kita bela-bela iku barang sing ora wujud. Demokratisasi itu ndak wujud. Kita harus bersambung, kita harus punya visi bersama. Sebab biasa uni-unine, kue ketua saya kiki kue jog ngaji kulo nu mukmin, mukmin nu pokoknya nak corak WAP islakoni atas nama perintah Allah. Mergo iki demi barang sing wujud. Ojo geman Allah rambo elok-elok no. Mergo berarti kue ngimani barang sing boten wujud. Kok saya kiki akhlak darani etika, kebaikan darani norma. Allah ora tau disebut kebaikan bersama norma bersama. Saya kiki Allah kue silang. Wah, ngger barang apik jenenge etika, barang apik jenenge norma. Ora tahu muni Allah ngajarkan ini Rasulullah. Suwe-suwe bahkan orang itu sampai bisa bayangkan tanpa agama karena merasa sudah bisa menemukan norma tanpa agama. Lah lucunya banyak santri yang ngikut itu. Ya wis musibah. Musibah tenan itu. Iku berarti dekne imane koyo wong kafir. Kasarobi asabudzum anu napa? Ma hatta idza jahu lam yajidu tenan ketika dibila-bila nanti di akhirat demokrasi itu tidak ada. Sing ana Allah, Allah nyalahno kowe. Sing ana malaikat mungkar nakir, malaikat malik nyalahno kowe. Nah, makanya sekarang dilatih iman itu dimulai dari sesuatu yang bener-bener wujud. Liyane iku amrun nisbiyun, nggih amrun apa? Nisbiyun to amrun i'tibariyun. Iku mau kal istima' wal iftira. Amun saya faham ya, terus etika, norma, demokratisasi tidak sesuatu yang wujud. Iku ahwal. Ahwal itu raiso nulung kuwe. Mulane syarat iso nulung sesuatu ini harus nopo wujud. Lah setelah sama-sama wujud, sekarang makhluk itu ya wujud, tapi wujud yang bisa berkesudahan sehingga tidak bisa diimani. Faham ya, terus niki sindirane pangeran. Terus nomor kali, uang nak wes salah. Iku koyok peteng sing tumpo-tumpo. Peteng tumpo-tumpo, ini ku ngeri manjen. Kalau ini ku duwe cerita, ini kisah nyata. Ada seorang bakul mie tenan. Gih nate mondok, ya santri, ya pokoknya soleh lah, gak tau zina wong. Ya ora tau tenan. Ini ku cerita kulo. Bener jenengan guys, dolim itu mendorong kedoliman. Kulo rak soleh-soleh wong ning kutho, iku ya melok dolim. Jadi ketika dulu keramat tungkak ditutup. Pertama lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ditutup itu Keramat Tungkak dulu. Sekarang jadi Islamic Center, dulu era Sutioso. Terus akhir-akhir ini ada Doli, era yang sekarang wali kota perempuan ini. Itu tidak yang pertama sebenarnya, yang pertama itu dulu Keramat Tungkak no? Jakarta. Ketika Sutioso gubernur itu kan sahib ya Mbak Iwa. Karena dia kenal Yusuf Kordowi, saya itu karena ikut kenal anaknya Yusuf Kordowi dulu ketika nerjemah Figu Zakat itu. Makanya Figu Zakat diterjemah itu yang biayai pemerintahan apa? No? DKI no? Jakarta itu terus sekarang di Jawa Timur ditutup Doli itu lucu kejadiannya itu bakul mie itu janggal, jadi karena di situ ada lokalisasi supir taksi ya bisa nganterkan orangnya bakul mie ya laris minyak, bakul pulsa ya lain padahal orang-orang ini tidak orang pezina sesuai dia mikir Buarang apa itu tutup mikir, waduh pasar kuntek. Lu ke pusat astagfirullah. Lah itu lucunya, lah itu kedzaliman. Bayangkan kalau kedzaliman itu sudah jadi sistem ekonomi. Nanti buka untuk bakul warung untuk pulsa untuk taksi untuk becak. Jadi ternyata yang protes ketika doli ditutup itu tidak hanya hidung belangnya, orang-orang sekelilingnya yang enggak pernah zina juga ikut. Karena terus sepi. Paham? Lucu kan? Lucu betul. Ya lucu. Dia akhirnya mikir, astagfirullah. Lalu santri elek tenan, sekolah nanti ikut menyesal, mereka terus tokohnya sepi. Nah zulumat tuh begitu. Kalau kadung zulumat pasti menarik zulumat-zulumat yang lain karena yang tidak ikut-ikut ya jadi ikut kan. Begitu juga sebaliknya kebaikan juga gitu. Misalnya Wali Songo tutup, wah itu travel pariwisata juga pusing, pebisnis Wali Songo juga pusing. Tukang parkir kawasan situ. Jadi andai kan Indonesia itu pemerintahnya Wahabi, terus Wali Songo ditutup, itu yang protes juga mulai tukang parkir, bakul mie, warung dan sebagainya. Sama seperti nasibnya doli. Artinya kebaikan yang membawa efek ekonomi, keburukan juga bawa efek. Masalahnya kalau tidak ada ulama, tidak ada yang menjelaskan, kebaikan atau keburukan ini sama-sama jalan. Nah, itu makanya ini pentingnya zakat, ya, pentingnya zakat. Andikan tidak ada zakat itu habis kita. Kulo nu jandi konco, konco akrab kulo. Kulo gak sering dikei duit ya mbak. Nanti cerita kulo, Gus kulo niku tiang Lamongan, mergawe teng Jakarta. Jadi warung kulo warung Lamongan. Niku nak sing jajan mulai jam 4, jam isak itu sih normal lah Gus. Kadang ibu-ibu ya normal. Tapi yang harus mulai jam kali dah Gus. Wah niku jarang Gus wong normal. Gus kulo agar khusnudon wong ape. Khusnudon pilih Gus. Ngerayune neng arabku. Transaksi ini neng arabku. Maksud khusnudon ku raiso. Ini santri. Lah duit niku ya tak gue mesti ada. Adik kulo sing mondok. Iku hukumnya piye Gus. Jadi jam 4 normal, tapi yang jam 2 ke atas gak normal. Ya tak gue nih. Ya nak gue pancen santri tenan jam loro tutup. Wah pas rame Gus. Repot. Jadi tapi kayak josok suci dewe. Waduh aja di semua bisnis gitu. Nanti misalnya gue rade warung, tapi supplier berasnya Ruhin Mustafa supplier roti ini berdoa tetap. Mulanya yang disesali ulama modern, kenapa ulama dulu mencontohkan i'anah alal maksiat, contohnya kok adul pedang yang begal, paham ya? Berdoa adul pulsa yang hidung pulang itu juga selingkuh gitu. Mulanya ono ulama modern kritik ulama dhisik piye to nyontokno nulung wong dolem amen adol pedang. Lah masih wong dolem nek arep adoli sego lemes ya ora iso munggah padhe to. Berarti sing dosa ya adol sego, adol pulsa. Ya padha, adol alat bangunan padha. Wong terus do mojok ning gubuk lek. Padha wae kabeh nak donya iku padha wae kabeh. Lah yo mulane iki kan cerita wong falatu zakku anfusakum wa alamu bimanitakum. Mulane wajib zakat karena kita itu tidak pernah, mungkin kita tidak pernah maksiat langsung, tapi efek dari perilaku kita, sistem kita. Kula nunggu dhewe santri supir, supir bis. Niku riyen sering ditulisi semoga sampai ke tempat tujuan tak kok nyoplok aja dosa tulisan iki. Iku nak sing separuh bis iku ape maling utawa ape ning gone prostitusi. Apa meneh ki ndonga semoga kabul kajate. Ala repot, wis ora usah ngono. Kowe nak pancen keniat ndongakno ngene, semoga yang baik kesampaian. Atek sok suci semoga kabul apa? Berarti sing maling ya kabul kajate, sing kepene tempat maksiat. Kabul kajate. Lego pangeran, jadi zulumat itu ada. Makanya Syekh Abdul Qadir Al Jilani sing kondangi Sultanul Aulia. Kula berkali-kali fatwa teng ngene majlisul ilmi. Syekh Abdul Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua wali mawon bingung ngadepi fenomena itu sampai beliau punya fatwa masyhur tuh. Kula apal takbir itu. Kula nganti sakniki jek apal. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Mergo nek ain ora iso halal 100%. Sampai beliau berani bertau ain ora iso halal 100%. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Kalau masih ingat betul takbirnya beliau di kitab Al-Hunyah Litoli Fitorikil Hakim. Itu satu-satunya kitab beliau paling populer. Saya punya banyak kitab beliau tapi paling dipakai ulama seluruh dunia gini. Al-Hunyah Litoli Fitorikil Hakim. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang namanya halal itu hanya hukumnya indawah, tapi ainnya tidak akan halal. Lha kok halal bi? Misalnya kita jadi supir. Supir, ana wong dagang kan ya. Bayar normal, ape adol pecel ning Beringharjo normal. Engko wong sing ape riba, ape ngantor ning lembaga riba dosa. Sing ape ngantor ning nggon prostitusi dosa. Sing ape ngantor ning mangkal copetane dosa. Tapi karena kita nyupir pokoke anggere ana sing bayar ya. Berangkat. Lah itu fal halal halalu hukmen, kita nerima uang itu halal karena secara hukum. Tapi kalau aing dong copet misalnya bayar kue nganggo uang hasil copet, tuku pulsa dari uang hasil copet. Lah sing adol pulsa santri go salam tempel mbek kiyaine ayo. Ndak usah munafik, ini kalau aingnya ndak bisa tetep. Bisa ayo. Saged mboten? Ndak bisa. Kalau aingnya pasti bulet mun. Warung e padha. Wong soleh marung mangan nggo kekuatan salat. Nak wong dolim rakyat guyur, paham deh. Dia cerdas, keterangan ngono cerdas, cepat paham deh. Ayo santri tuku pulsa, gue silaturahim pengumuman ngaji. Nak wong tukang selingkuh. Terus hukumnya adol pulsa biye. Oh cek rian gus, jadi adol pulsa. Yang santri dan kepentingannya benar boleh beli di sini. Enggak adol beras ya bodoh. Yang makanya untuk toat silahkan beli di sini, yang ndak jangan. Nah, misalnya ada pemain ngono wong bodoh ini tetap pakai kan? Ayo sing halal biasa saja. Kayak contoh tukang parkir, langko nak misalnya wong selingkuh, oh, ayam mergo mobil orang sing jogo, berarti kayak melok memberi kontribusi ayam meh. Gimana? Kena kabeh.